Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Wa billahi rahiman rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita baca dua hadis. Satu hadis dhaif dan satu lagi dalam Sahih Muslim. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qayyun aw ru'afun aw qalasun aw madyun falyatawadda thumma yabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam akhraj Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad wa ghairuh. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang menimpa dia qai'un muntah, maksudnya dia keluar dari perutnya muntah, au ru'afun, ru'af itu darah mimisan, biar jelas saja, ru'af ya ini mimisan, mimisan darah dari hidung, au qalasun, qalas itu saya jadi semuntah, kalau muntah dari dalam perut, ru'af dari kerongkongan, kalau qalas itu keluar dari kerongkongan, au madhiyun atau keluar dari dia madhi, fal yatawadda hendaknya berwudu. Thumma liyabni ala salatihi, kemudian dia lanjutkan salatnya. Dia lanjutkan salatnya. Wa huwa fi dzalika la yatakallam, kalau dia ketika keluar muntah, mimisan, kemudian madhi keluar, berwudu tidak bicara, maka ketika sudah wudu lanjutkan salatnya, tidak dari awal lagi. Begitu maksud hadis. Jadi maksud hadis, tapi hadis dhaif, tidak berlaku. Tapi kalau makna hadis untuk memahami aja, misalnya dia batal, saya ulangi, di rakaat kedua misalnya dia muntah atau di rakaat kedua dia mimisan, kalau menurut hadis ini yang dhaif, maka dia keluar wudu, kalau selama wudu tidak bicara, berarti lanjut aja. Lanjutkan rakaat kedua tadi. Ya, enggak dari awal lagi. Begitu maksudnya. Terus sekali lagi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Ya, tidak berlaku. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Talhisul Habir, kata rahimahullahu taala, "A'allahu ghair wahidin." Hadis ini dikatakan mu'al, ya dikatakan ada ilatnya oleh bukan hanya ulas satu ulama. Apa ilatnya? Ini saya bacakan karena antum sudah belajar masalah, saya bacakan. Liyanahu min riwayah Ismail bin Ayyash an Ibn Jurayj. Karena hadis ini riwayat Ismail bin Ayyash dari Ibn Jurayj. Ibn Jurayj itu orang Hijazi. Wa riwayat Ismail anil Hijaziyin dhaif. Dalam keadaan riwayat Ismail bin Ayyash dari orang-orang Hijaz itu dhaif. Ini pertama. Ilat pertama karena ini riwayatnya Ismail bin Ayyash dari Ibn Jurayj Hijazi, dan riwayat-riwayat Ismail bin Ayyash dari orang-orang Hijaz itu dha'ifah. Berikutnya, waqad khalafahu al-Huffaz min ashabi Ibn Jurayj. Juga Ismail bin Ayyash menyelisihi para Huffaz murid-muridnya Ibn Jurayj. Farauhu anhu an nabihi mursalan. Mereka para hufaz yang meriwayatkan dari Jurayj, meriwayatkan dari Ibnu Jurayj dari ayahnya mursal. Mursal. Apa mursal? Apa mursal? Wah, Omar. Hah? Apa mursal? Antara. Iya, ma rafa'ahu tabi'i ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mursal min kismi dhaif. Mursal termasuk bentuk atau macam hadis dhaif. Mursal. Dan itu rahimahullah kata Al-Hafidz Najjar rahimahullah yang mensahihkan atau yang menguatkan yang menyatakan ini mursal di antara Muhammad Adz-Dzuhri, Daraqutni dan yang lainnya. Abu Hatim. Sehingga ini yang pertama illatnya karena Ismail bin Ayyash meriwayatkan dari Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj hadisnya dari orang Hijaz dhaifah. Yang kedua, para khufadz meriwayatkan dari Ibnu Jurayj mursal. Dan mursal min kismi dhaif. Sehingga dari sisi sanad hadisnya dhaif. Dari sisi makna juga dikatakan ulama kita syadz. Kenapa? Karena yang sahih kalau seorang sudah batal ya batal wudu, ulangi dari awal. Dia sedang sholat hadas, keluar angin, wudu ya mulai dari awal lagi, tabiat ihram lagi, bukan melanjutkan sholatnya itu. Dari sisi matan dhaif, dari sisi saya ulangi, dari sisi sanad yang dhaif, dari sisi matan juga syadz. Dari sisi mana hadis-hadis yang lain. Ya kalau orang batal ya wudu kemudian mengulang dari awal. Sehingga hadis ini di antara hadis yang dhaif dalam bulughul maram diingat. Ini hadis dhaif. Sedikit dari Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullah sebagai faedah aja tambahan. Berkata Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kata rahimahullah ta'ala. As-sahih. An-naddam walqai wa nahwahuma la yanqudul wudu. Yang sahih bahwasanya darah, muntah dan semisalnya itu tidak membatalkan wudu. Qaliliha wa katsari wa katsiriha, apakah muntahnya banyak atau muntahnya sedikit? Apakah mimisannya keluar banyak atau sedikit, tidak batal wudu. Li'annahu lam yarid dalilun ala naqdil wudu biha. Karena tidak ada dalil yang warid, tidak ada dalil yang sahih yang warid menyatakan batalnya wudu karena sebab muntah, karena sebab mimisan, karena sebab keluar darah dari selain kubul dan dubur. Nah, wal aslu baqa'u taharah, hukum asalnya seorang itu dalam keadaan suci, ya tidak dikatakan batal kecuali dengan dalil. Saya ulangi, as-sahih an-nadam wal qai wa nahwahuma lain qudul wudu kathiraha qalilaha wa kathiraha. Yang sahih kata Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullah, darah. Ini maksudnya darah yang keluar bukan dari dua jalan, bukan dari kubul, bukan dari dubur, ya mimisan dan semisalnya, muntah, itu tidaklah membatalkan wudu, baik sedikit yang keluar atau banyak. Kenapa? Li'anna ulam yarid dalilun ala naqdil wudu biha, karena tidak ada warid, tidak ada hadis yang sahih, yang warid menyatakan batalnya wudu dengan sebab itu. Wal aslu baqa'u taharah. Ya, hukum asalnya dia tetap dalam keadaan suci. Ya, tidaklah batal kecuali dengan dalil. Begitu ya. Ya, saya ulangi. Hadis ini dari sisi sanadnya dhaif, mu'al. Ya, dan dari sisi matan juga memiliki man hadis yang lain. Dan yang sahih, ya, mimisan muntah itu tidak membatalkan wudu. Sebelum kita lanjutkan hadis berikutnya. Fikri, apa ada yang disebutkan dalam hadis ini yang membatalkan wudu? Mai, berarti enggak. Ah, Sidik. Apakah ada dalam hadis ini? Ya, masalahnya itu memegang kitab. Itu yang jadi masalah. Ah, baik, ada? Ulul Maram itu rata-rata pondok kata Haula punya kitab. Antum punya kitabnya. Ah. Nah. Madzi. Iya. Yang perlu diingat, hadis ini sanadnya dhaif, maknanya juga menyelisihi makna hadis lain. Tapi yang perlu diingat yang sudah kita baca dalam hadis sebelumnya, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, madzi. Kalau madzi, iya. Madzi, khurujul madzi itu membatalkan wudu berdasarkan hadis lain yang sudah kita baca sebelumnya, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, yang memerintahkan Miqdad untuk bertanya tentang masalah beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu diingat. Kecuali madzi, karena hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Begitu. Sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu. Jabir ibn Samurah radhiyallahu an, kata beliau, ana rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajulan. Rajulan dalam ilmu mushal yang sudah kita pelajari namanya apa? Mubham. Tetapi mubham ini mubham dalam matan. Iya, mubham itu kalau dalam matan la yadurru al hadis. Kalau mubham dalam matan tidak masalah, tidak mempengaruhi kesahihan hadis. An rajulan mubham yang bisa mempengaruhi kesahihan hadis itu kalau mubham dalam sanad. Mubham dalam sanad. Mubham dalam sanad itu mempengaruhi kesahihan hadis, menjadikan dia dhaif, kecuali Umar. Iya, kecuali kalau mubhamnya dalam tabaqat sahabi, kecuali kalau mubham dalam tabaqat sahabi, karena sahabat semuanya adil. Sahabat semuanya adil. Iya. Walaupun tidak disebut namanya, kullu sahabi itu adil. Sehingga tidak masalah. Ya, kita sudah belajar masalah. Jadi selain kita belajar fikihnya, kita sebelum merajah masalahnya. Qala rahimahullahu ta'ala anna rajulan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawadda'u min luhumil ghanam, apakah aku berwudu karena sebab makan daging kambing? Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta. In syi'ta. Artinya kalau kamu mau, silakan kamu wudu karena sebab makan daging kambing. Bukan satu keharusan. Kalau mau silakan, kalau enggak juga tidak masalah. Qala, atawadda'u min luhumil ibil, apakah aku berwudu karena sebab makan daging unta? Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am. Iya. Akhrajahu Muslim. Akhrajahu Muslim. Berarti apa? Berarti kalau makan daging unta itu harus wudu. Harus wudu. Qala rahimana rahimakumullah, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, huwa wa abuhu sahabiyan. Jabir bin Samurah bin Junadah al-Amiri. Beliau dan ayahnya dua-duanya adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Samurah Al-Amiri radhiyallahu anhuma, beliau adalah keponakan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk mubasyyirun bil jannah, itu paman beliau. Amir, saya ulangi, Jabir bin Samurah adalah ibnu ukhti Sa'ad bin Waqqas. Beliau adalah anak dari saudarinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama ibunya Khalidah. Khalidah bintu Abi Waqqas. Khalidah bintu Abi Waqqas. Saudari dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ayahnya Samur juga adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ayahnya Samur adalah ipar dari Sa'ad bin Waqqas. Jabir bin Samur radhiyallahu anhuma, karena ayah juga sahabat radhiyallahu anhuma. Iya. Beliau termasuk yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya mencatat di sini dua hadis untuk pelajaran buat kita terkait dengan adab kita. Saya catat dua hadis. Yang pertama terkait dengan adabul majlis. Dalam satu riwayat yang sahih, kata Jabir bin Samurah radhiyallahu an, kunna idza ataina nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kunna idza ataina nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Kami, kata beliau, kalau kami mendatangi majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami duduk di mana berakhirnya majlis. Artinya kalau majlis sudah penuh, maka dia duduk di belakang sesuai akhir majlis yang ada. Ini adabul majlis. Dia tidak langsung melangkahin orang duduk di depan. Di belakang sesuai dengan sampainya dia akhirnya majlis. Yang kedua, hadis agak panjang dibawakan oleh Syekh Mukbil dalam Sahih Musnad. Mimana sebab sahihain yang terkait dengan masalah waraq. Katanya beliau radhiyallahu anhuma, ana rajulan nazal harrah wa ma huwa ahduhu wa waladuhu. Kata Jabir bin Samurah, ada seorang tinggal di daerah bebatuan di Madinah bersama keluarganya dan anaknya. Faqala rajulun inana qatan li dhallat. Ketika itu kan dia tinggal agak jauh dari Madinah. Ada seorang datang, kata orang tersebut, sesungguhnya ontaku hilang. Fa'in wajadtaha famsikha. Kalau kamu dapati ontaku, maka minta tolong ditahan. Ditahan agar supaya tidak lepas, tidak pergi jauh. Qala fawajadaha falam yusahibaha. Ternyata orang tersebut mendapati onta yang hilang, tapi ketika sudah dapat ontanya, pemiliknya enggak datang-datang. Tidak ketemu dengan dia. Sampai akhirnya kata Jabir radhiyallahu anhu, famaridat ay anaqah, sehingga ontanya sakit. Faqalat imra'atuhu, ketika sakit antanya tersebut, istrinya bilang, kata istrinya, inharha, disembeli aja antanya. Pak Abah, si orang ini gak mau, ini amanah punya orang, dia gak mau menyembeli karena titipan. Kata orangnya, amsikha. Qala panafakat, imadat. sampai akhirnya unta tersebut mati. Fakalat, kata istrinya ketika sudah mati untanya, usluha, udah dikuliti aja, ambil kulitnya, hatta nuqaddid syahma walahma, kisah kita bisa manfaatkan ya lemaknya, dagingnya. Qala, kata si suami ini yang wari', wari', yakni yang memiliki sifat wara', radhiyallahu an, kata beliau, hatta asal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau enggak mau berbuat dulu sampai aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal indaka ginan yubnik, kata Rasulullah, apakah kamu punya kecukupan, iya punya harta, iya sehingga kamu enggak perlu makan bangkai, kan sudah bangkai. Kata dia, tidak ada. Qala la. Ini huwa rahiman rahimakumullah, dalam keadaan dia seorang muhtaj, seorang yang butuh, dia tidak punya harta, tidak punya makanan, tapi karena wara'. Ya, tidak mau dia makan orang lain tanpa izinnya. Dalam keadaan ketika ditanya Rasulullah, hal indaka ginan, apakah kamu punya kecukupan, punya harta, punya makanan? Kata dia, tidak ada. Tidak ada. Dalam riwayat yang lain disebutkan memang orang ini muhtaj. Benar muhtaji. Iya. Akhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakuluha. Kalau begitu silakan kalian makan. Ini termasuk bab al-muttar. Iya, sudah kita sering daripada kita bahas dalam tafsir Al-Baqarah bahwasanya al-maitah itu boleh dimakan indad darurah. Tetapi tuqaddar biqadariha. Ya, sesuai dengan hajatnya bagaimana. Yang penting tidak sampai seorang mati kelaparan. Ya, tidak lebih dari itu. Asyahid, sahabat ini tidak mau makan harta orang lain walaupun dalam keadaan butuh. Walaupun dalam keadaan di rumah tidak ada sesuatu. Fajal sahibuha, setelah itu datang pemilik unta tadi. Iya, fa'akhbar wal-khabar, diberitakan kepada orang ini. Bahwasanya unta kamu kemana sakit. Kata dia, kenapa kamu enggak, apa namanya, tidak menyembelihnya? Qala, kata dia, istihya'an mink. Aku malu sama kamu. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas minan nubuwatil ula idza lam tastahi fasna masita. Termasuk kalimat nubuwatil ula yang sampai kepada kita adalah, kalau kamu tidak malu, silakan kamu lakukan apa tidak yang kamu mau. Ya, malu itu di antara perkara terbesar yang bisa menyebabkan seseorang terhindar dari maksiat, dari yang haram. Nah, ikhwan rahiman rahimakumullah, ini Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah radhiyallahu an menyebutkan bahwasanya Rasul ditanya oleh seseorang terkait dengan masalah dua poin. Pertama, hukum memakan daging kambing, dan yang kedua, hukum memakan daging unta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau makan daging kambing, atawaddau min luhmil ghanam, kata Rasulullah, qala in syi'ta. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya makan daging kambing, apakah dibakar, apa di sop, apa di tongseng yang lainnya, tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Namun ikhwan rahiman rahimakumullah, ada satu faedah lain yang sudah kita bahas. Jadi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam in syi'ta, berarti menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Bolehnya seorang berwudu lagi walaupun dalam keadaan sedang dalam keadaan taharah, begitu ya. Kan enggak batal. Dia enggak batal, tapi kata Rasulullah in syi'ta, kalau kamu mau silakan wudu lagi. Berarti apa? Mengulang wudu dalam keadaan dia sudah wudu, begitu ya. Apa namanya ini? Iya. Ini kita bahas sudah dalam Manhajus Salikin. Saya berkaitan ilmu kita yang kita pelajari. Ah, namanya apa namanya? Tajdid. Tajdidul wudu. Memperbaharui wudu. Begitu ya? Tajdidul wudu. Dalam keadaan wudu, Iya. Kemudian wudu lagi, namanya tajdid wudu. Ini dalilnya di antaranya. Boleh tajdid wudu. Kata Rasulullah, enggak batal, tapi kalau kamu mau silahkan. Dalam keadaan wudu lagi, namanya tajdid wudu. Tapi Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, ya, disyaratkan tajdid wudu itu kapan? Wari. Hah? Iya, kata beliau rahimahullah, disyariatkannya tajdidul wudu itu kalau wudu yang pertama sudah digunakan untuk sholat. Gitu ya. Kata beliau rahimahullah, sudah kita baca dalam Syarah Mumti', kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Bulughul Maram, kalau sudah dia gunakan wudu yang pertamanya untuk sholat, maka disyariatkan untuk tajdidul wudu. Tadi misalnya, sholat maghrib udah wudu, datang sholat isya, enggak batal dia. Ya, boleh dia wudu lagi. Namanya tajdidul wudu. Kenapa? Karena wudu maghrib dia sudah digunakan untuk salat maghrib. Maksudnya. Adapun kalau belum digunakan, iya, dia datang dari rumah sudah berwudu. Datang ke mahad, ke masjid, wudu lagi dalam keadaan belum dipakai, itu tidak masyru'. Demikian tersebut Syaikhul Islam Allah taala. Di antara dalil bolehnya tajdidul wudu hadis ini. Ya Rasulullah, atawaddau min humil ghanam, kata Rasulullah sallam, in syi'ta, jika kamu. Faqala, atawaddau min humil ibil, apakah aku apa namanya wudu dari sebab makan daging unta? Kata Rasulullah sallam, qala na'am. Akhrajahu Muslim. Iya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya makan daging unta termasuk membatalkan wudu. Wa rahimana rahimakumullah, dalil tentang batalnya wudu dengan sebab makan daging unta datang dari dua orang sahabat, dua-duanya dalam Sahih Muslim. Dalil tentang batalnya wudu dengan sebab makan daging unta datang dari dua orang sahabat dan dua-duanya dalam Sahih Muslim. Yang pertama ini hadis Jabir bin Samurah, dan hadis yang kedua dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Kalau dalam Sunan Abu Daud disebutkan Syalban rahimahullahu taala dengan lafaz perintah. Hadis Bara bin Azib juga dalam Sahih Muslim. Tapi dalam lafaz Sunan Abu Daud dengan lafaz perintah. Su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul ditanya terkait dengan makan daging unta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tawaddau minha. Tawaddau minha. Ya, hendaknya kalian wudu darinya. Tawaddau minha. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya makan daging unta itu membatalkan wudu. Wa rahimana rahimakumullah. Disebutkan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, as-sahih, yang sahih, jami' ajza'il ibil, semua bagian tubuh unta kalau dimakan itu membatalkan wudu. Apakah yang dimakan itu dagingnya, apa bagian kakinya atau kepalanya atau jantungnya atau hatinya, semuanya membatalkan wudu. Iya. Namun kata Syekh Ahmad As-Sa'di rahimahullahu taala, wala yadkhulu fi dzalika al-halib wal laban wad duhun. Iya, kalau susunya itu tidak. Susu unta, halib dari unta itu tidak membatalkan wudu. Karena tidak termasuk unta. Yang namanya unta itu adalah hewan. Iya, yang ada kepalanya, ada hewan. Adapun susu unta, susu itu bukan bagian dari unta. Bukan musamma unta. Sehingga Rabbul Allah Ta'ala, kalau susunya tidak membatalkan wudu. Itu pendapat sebagian ulama kita. Nam Allahu a'lam bishawab. Tentu yang hati-hati tetap, walaupun minum susunya, tetap belum hati-hati wudu. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum.